Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalam hari tersebut yang paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal Zulhijjah. Amal apa saja, amal soleh apa saja, baik makhdhah lillah yang murni untuk Allah, seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, ataupun amal soleh yang berhubungan dengan anak Adam, bersedekah, membantu fakir miskin, duafa, atau menjenguk orang sakit, atau bersilaturahim. Kata Rasulullah, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di dalam 10 awal Zulhijjah. Maka sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah, berperang di dalam sabilillah, juga kalah pahalanya dengan amal soleh yang dilakukan di dalam 10 awal Zulhijjah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai jihad fi sabilillah sekalipun kalah pahalanya dibandingkan amal soleh yang kita kerjakan di dalam 10 yang awal dari Zulhijjah. Yang bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di dalam 10 awal Zulhijjah adalah orang yang keluar berjihad fi sabilillah dengan dirinya, harta bendanya, dan kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dirinya terbunuh dan hartanya habis, ludes, tidak ada sedikit pun yang kembali. Itu baru bisa membandingi pahala amal soleh yang dikerjakan di dalam 10 awal Zulhijjah. Para bapak, kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini, Jumat hari ini, kalau tidak salah, tanggal 26 Zulqa'dah, berarti 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maka mulai tanggal 1 Zulhijjah, marilah kita beramal soleh. Walaupun hari-hari sebelumnya, seperti pada hari-hari saat ini, kita sudah terbiasa beramal soleh, sudah terbiasa insyaallah mendatangi sholat berjamaah di masjid, walaupun dengan melaksanakan protokol kesehatan karena ada wabah, dan sudah terbiasa insyaallah kita juga sholat rawatib, sholat-sholat sunnah sebelum wajib dan setelah wajib, dan sudah terbiasa kita insyaallah membaca Al-Quran beberapa ayat atau beberapa lembar dan seterusnya, dan insyaallah kita sudah terbiasa beramal soleh, kerja bakti, atau kita melaksanakan amal soleh bersilaturahim dan amalan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan mungkin kita juga terbiasa puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan, Maka besok ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, marilah amal-amal yang sudah biasa kita amalkan itu kita jaga, kita hidupkan lagi, dan kita bersemangat lagi, karena disitulah amal kita sangat dicintai oleh Allah. Sangat diharapkan oleh Allah. Dan alangkah baiknya kita tambah lagi dengan tambahan-tambahan, ya, dengan banyak berzikir kepada Allah, menjaga zikir pagi dan petang, menjaga zikir akan tidur, menjaga, usahakan bisa sholat tahajud. Kalau tidak sempat sholat tahajud, ya melaksanakan sholat witir, walaupun hanya 3 rakaat atau hanya 1 rakaat, itu sudah merupakan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah. Marilah kita biasakan amal kita yang sebelum itu kita teruskan, agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah yang benar-benar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, ya, di waktu kapan saja, setiap keadaan kita, kita berdoa kepada Allah. Baik itu di dalam sholat, di waktu sujud, atau sebelum salam, setelah membaca tahiyat, sebelum salam, kita tambah dengan doa-doa. Apa yang kita suka, apa yang menjadi kesenangan kita, dan apa yang menjadi harapan kita, marilah kita panjatkan pada waktu-waktu tersebut. Ataupun kita tambah dengan sholat duha dan seterusnya. Apa saja amal soleh tidak dibatasi. Dan juga ada sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena kalau sudah tanggal 10-nya hari Idul Adha, maka tidak boleh berpuasa. Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 itu sementara yang biasa bersuasa sunnah dilarang berpuasa, karena hari itu adalah untuk hari makan-makan dan minum. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam salah satu amalan yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kalau saya membaca kalimat-kalimat ini dari setelah selesai subuh sampai terbit matahari, maka lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Yaitu 4 kalimat, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Rasulullah lebih suka mengucapkan kalimat ini dari mulai setelah sholat subuh sampai terbit matahari, lebih Rasul sukai daripada diberi dunia dan seisinya. Maka apalagi kalau kita amalkan di dalam 10 awal Zulhijjah, maka lebih berlipat lagi kecintaannya dan disenanginya. Maka para bapak kaum muslimin rahimakumullah, marilah ucapan yang ringan ini kita biasakan. Kita ucapkan setiap saat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ini zikir mutlak. Artinya bebas, tidak terikat dengan waktu. Kapan saja kita ucapkan itu baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, kesemangatan sehingga menjadi orang yang suka berzikir kepada Allah dan selalu menjalankan ketaatan kepadanya dengan ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.